Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah, MT, ST, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali, bertemu kembali di dalam sebuah kajian online yang disiarkan melalui Radio Muslim. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Azza wa Jalla kelak. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib. Pendengar dari Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya Allah kita akan membahas dua bab, ya, dari Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kedua bab ini, yakni terkait dengan masih yang pertama, bab Zikri Dha'fil Qalb, yakni tentang lemahnya hati. Ini masih terkait dengan kabairul qulub, yakni dosa-dosa besar yang terkait dengan hati, ya. Adapun bab berikutnya yang akan kita bahas adalah bab tentang kabairul lisan. Jadi bab yang terkait dengan dosa-dosa besar yang terkait dengan lisan kita. Jadi bab yang baru insya Allah nanti tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan lisan. Baik. Jadi bab tentang lemahnya hati ini, yang dimaksud dengan lemahnya hati adalah ketika seorang hamba, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian apapun itu, apakah ujian berupa kesehatan, ya, atau ujian yang berupa kemiskinan misalnya. Jadi seseorang diberi sakit terus-menerus, atau diberi sakit yang berat, atau dia diuji dengan kemiskinan, tidak memiliki banyak harta misalnya, dan ujian-ujian lainnya yang sering kita dapati, ya, ini menyebabkan dia kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab itu. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Ya, seakan-akan Allah tidak menolongnya. Ya, dengan sebab itu kemudian yang na'udzubillah sampai dia keluar daripada agamanya. Ya, ini orang-orang yang keimanannya lemah. Ya, dia beriman kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah di pinggir jurang. Sehingga ketika dia diuji dengan sesuatu yang berat, ya, maka kemudian dia berbalik mundur. Sehingga jatuhlah dia ke dalam jurang tersebut. Hancur dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang lemah imannya, lemah hatinya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia itu ada yang dia beribadah kepada Allah di tepi jurang, sudah hampir jatuh, ya. "Fa in asabahu khairun itma'anna bih." Kalau ditimpa atau mendapatkan kebaikan, maka dia tidak berpindah dari tempatnya. ya tetap saja di situ. Ya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau ditimpa musibah, ditimpa ujian, maka dia berbalik, ya, wajahnya. Sehingga dia jatuh, ya. Makanya Allah katakan khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rusak dunia dan akhiratnya. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang yang lemah imannya, seakan-akan mereka berada di tepi jurang. Diuji sedikit jatuh mereka, rusak dunia dan akhirat. Jadi ini sering kita jumpai, ya, saudara-saudara kita yang mungkin ditimpa ujian kemiskinan, mereka tidak bersabar dengan kemiskinan yang dihadapi, ya. Sehingga kemudian ketika ada bantuan sedikit saja dari orang-orang kufar, ya, kemudian mereka berbalik ikut kepada agama orang-orang kafir tersebut. Nah ini disebabkan karena jauhnya, ya, saudara-saudara kita tersebut dari agama, ya, sehingga hatinya atau imannya lemah. Sehingga ketika diuji sedikit saja, ya, ini membuat mereka kembali kepada kekafiran. Na'udzubillah, ya. Dan tentunya kita juga bertanggung jawab, ya, tentunya mungkin karena kita kurang perhatian juga mungkin kepada saudara-saudara kita yang miskin tersebut, yang kemudian ini menjadi celah bagi orang-orang kufar untuk menarik mereka kembali kepada kekafiran. Taib. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ke-14. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warabatna 'ala qulubihim." Ya, warabatna 'ala qulubihim. Ya. Idh qalu فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ كُنَّا إِذًا شَطَطًا. Ya, jadi ini ayat terkait dengan Ashabul Kahf. Ya, Ashabul Kahfi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan mereka, ya, mengokohkan hati mereka. Sehingga ketika mereka berdiri, mereka berkata, Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nadu'wa min dunihi ilaha. Dan kami sekali-kali tidak akan menyeru kepada selain Allah sesembahan apapun. Ya. Laqad kulna idan syatata. Jika kami mengatakan hal tersebut, sungguh kami telah berkata dengan perkataan yang jauh dari kebenaran. Ya, laqad qulna idzan syatata. Ya. Dan sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Ya, ini ya orang-orang yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Jadi ketika itu mereka akhirnya berlepas diri dari kaumnya yang menyembah kepada selain Allah, ya, mereka mengasingkan diri mereka dan dari apa yang disembah oleh kaumnya, ya, mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah gua dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama kurang lebih 309 tahun, ya, 309 tahun. Dan ketika mereka bangun, mereka menyangka mereka hanya tidur mungkin hanya satu atau sebagian hari saja. Ya, padahal faktanya, realitanya mereka tidur hingga 300 tahun lebih, ya, 309 dikatakan. Dan ketika mereka bangun, mereka menyangka mungkin mereka menyangka masih di zaman mereka dahulu, artinya kaum mereka masih orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir. Sehingga ketika mereka keluar untuk membeli makanan, diminta untuk berhati-hati salah seorang dari mereka, ya. Sampai kemudian akhirnya mereka tahu bahwa kaum mereka sudah tidak ada, sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang atau kaum yang beriman beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, ini bentuk satu apa namanya karomah dari Allah kepada walinya. Bagaimana karena wali Allah tersebut teguh kokoh keimanannya disebabkan Allah mengokohkan mereka, maka kemudian Allah memberikan karomah kepada mereka. Ya, dengan ditidurkan mereka selama 309 tahun. Jadi syahid daripada ayat ini terhadap bab yang kita bahas adalah firman Allah warabatna ala qulubihim, ya. Dan kami kokohkan, ini Allah telah mengokohkan hati-hati mereka. Jadi ketika mereka berbicara ya di depan pemimpin atau pemimpin suatu kaum yang zalim, ya mereka berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, ini suatu ucapan yang berat, ya. Apalagi di hadapan pemimpin kaum yang mereka tidak menyembah kepada Allah, ya, ini sesuatu yang berat. Jadi tapi mereka diberikan kekokohan hati oleh Allah SWT, dikokohkan hati mereka sehingga mereka mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Taib. Pendengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Al Imam Al Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'lamanna Allahu alladhina sadaqu waly'lamanna al-kadhibin." Ya, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, setelah mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji dengan ucapannya tersebut. Ya, laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falya'lamannallahu alladziina shadaqu, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dengan keimanannya. Walya'lamannal kadzibiina, dan Allah sungguh-sungguh mengetahui orang-orang yang berdusta, ya. Ya, jadi ayat ini ingin Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sunnatullah adalah Allah akan menguji hamba-Nya. Jadi Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya begitu saja mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah sudah tidak diuji. Ya. Tetapi sunnatullah Allah akan menguji untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, ya, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, benar dengan keimanannya, dan orang-orang yang apa berdusta, sebagaimana orang-orang munafik yang lisannya mengatakan amanna billah tetapi hatinya menunjukkan atau mengandung hatinya menyimpan ya kebencian kepada Islam, ya, menyimpan apa namanya kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tentunya Allah SWT akan menguji, ya, sehingga kemudian orang-orang munafik bisa terpisah dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat yang dalam ayat yang lain surat Al Imran ayat 179. Senada dengan ini, ya, dengan ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib." Ya. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman di atas apa yang kalian ada di atasnya, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah memisahkan, membedakan, ya, antara yang buruk dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan menampakkan, ya, perkara yang gaib tersebut. Hatta yatamayyazul mu'min minal kafir. Jadi maksudnya ayat ini adalah Allah, sampai Allah memisahkan antara, membedakan antara orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir. Jadi Allah tidak akan membiarkan kalian, ya, tercampur, tidak diketahui mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang beriman, mana yang munafik, tidak jelas, ya. Akan tetapi Allah akan menurunkan ujian untuk memisahkan mereka sehingga tampak ini yang kafir, ini yang beriman, ini yang mukmin, ini yang munafik. Nah, contohnya ya, sebagai contoh bagaimana ujian Allah yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada hambanya untuk memisahkan antara orang-orang munafik dari orang-orang yang beriman adalah ketika terjadi peristiwa perang Ahzab, ya, perang Ahzab. Allah SWT berfirman tentang orang-orang munafik, ya, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-12. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, ketika mereka berkata ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, ya, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Lihat perkataan orang-orang munafik ketika mereka di dalam perang Ahzab. Apa yang mereka dapat di dalam perang Ahzab ini membuat mereka berkata seperti ini tentang Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya, tidaklah Allah menjanjikan, tidaklah Rasulullah menjanjikan kepada kami kecuali apa? Kecuali tipu daya. Jadi mereka mengatakan itu tipu daya. Ya. Sementara apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman, Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka ketika orang-orang yang beriman melihat, ya, perang Ahzab tersebut, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, ya, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maha benar Allah. Dan demikian juga maha benar janji Rasulullah. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah bertambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini kita bisa melihat bagaimana ujian, kesulitan yang ada bersama orang-orang atau para sahabat ketika itu memisahkan mereka, ya, dari kelompok orang-orang munafik. Kelihatan mana yang munafik, mana yang keimanannya kokoh, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka tidak gentar sedikit pun. Tidak melemah, ya. Justru mereka bertambah keimanannya dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-22, ya. Allah SWT berfirman, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ini terkait dengan Nabi Musa dan Banu Israel, ya. Jadi Nabi Musa sebenarnya memerintahkan Banu Israel untuk merebut atau membuka, mengalahkan Baitul Maqdis. Jadi mengalahkan orang yang menguasai Baitul Maqdis. Jadi mereka ingin masuk ke dalam Baitul Maqdis. Nah, Musa menyuruh kaumnya, yaitu Bani Israel, ya, untuk berperang, menaklukkan Baitul Maqdis. Namun apa kata Bani Israel? Ya, kata mereka, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ya, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang yang kuat-kuat, orang yang gagah perkasa. Wa inna lam nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha, ya, fa inna dakhilun. Coba lihat ucapan mereka ini kepada Nabiullah Musa alaihi salam, ya. Setelah mereka mengatakan di dalam itu ada orang-orang yang kuat-kuat dan kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalam negeri tersebut sampai orang yang kuat-kuat tadi keluar dari negeri tersebut. Maka jika mereka keluar dari negeri tersebut, maka kami akan memasukinya. Ini bentuk kekurang ajaran Bani Israel. Ketidakadaban mereka, ya, qalilul adab mereka kepada Nabiullah, Rasulullah, yaitu Musa alaihissalam. Mereka menolak untuk masuk ke dalam kota. Karena lemahnya hati mereka, ya, gentar ketika melihat lawannya itu kuat-kuat. Besar-besar orangnya, kuat-kuat. Gentar mereka, timbul sikap pengecutnya. Ya, mundur mereka, enggak mau masuk ke dalam kota tersebut, gak mau berperang dengan orang-orang yang kuat-kuat tadi. Bahkan lagi, ya, mereka berkata dalam ayat ke-24, ya, qalu ya Musa in lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Ya, berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalamnya selamanya, ya, selama itu orang yang kuat-kuat itu ada di dalam kota tersebut, ada di dalam negeri tersebut. Kemudian kata mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Masuk saja kamu dan Rabbmu, ya, perangi mereka. Kami akan menunggu di sini. Ini kata mereka, Bani Israel kepada Nabiullah Musa. Ini bentuk benar-benar bentuk kekurang ajaran kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Musa alaihissalam. Dan ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya keimanan mereka, lemahnya hati mereka. Ya, bandingkan dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, ketika mereka ada di dalam perang Badar, ketika mereka menghadapi orang-orang musyrikin yang kekuatannya berkali lipat daripada kekuatan kaum muslimin ketika itu, dari segi jumlah, dari segi persenjataan, kaum muslimin kalah, ya, dari segi jumlah kaum muslimin hanya 300 sekian belas saja, ya. Kemudian orang-orang musyrik itu lebih dari 1000, ya, atau bahkan 1000. Nah, kemudian belum lagi persenjataannya, ya. Taib. Tapi apa kata Al-Miqdad? Ya, ketika Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya, maka Al-Miqdad berkata, "Abshir ya Nabi Allah." Ya, ya. Jadi kalau diperintah, biasanya kita mengatakan "Abshir" itu, ya, kami siap akan melaksanakan perintahmu, ya wahai Nabi Allah. Wallahi la naqulu lak kama qalat Banu Israil. Demi Allah, kami tidak akan bicara kepadamu sebagaimana orang-orang Banu Israil berbicara kepada Nabi Musa. Apa? Yaitu ucapan mereka tadi. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi saja kamu dan Rabbmu, ya, perangi mereka, ya, sesungguhnya kami akan menunggu di sini. Ya, walakin walladhi ba'athaka bilhaqqi lanuqatilanna baina yadayk wa an yaminik wa an shimalik wa min khalfik hatta yaftahallahu alaik. Ya. Dan demi zat yang Allah mengutusmu dengan kebenaran, ya, sungguh kami akan berperang, ya, di hadapan engkau, di sisi kirimu, di sisi kanan, di sisi kananmu, di sisi kirimu, di belakangmu, sampai Allah SWT memberikan kemenangan atasmu. Lihat bagaimana mentalitas sahabat dibandingkan orang-orang Banu Israel, bagaimana sikap mereka kepada nabinya. Ya, lihat Al-Miqdad, ucapan Al-Miqdad, bahkan Al-Miqdad menukil ucapan Banu Israel dan bersumpah, demi Allah, kami tidak akan mengatakan ucapan yang sama dengan ucapan Banu Israel. Ini menunjukkan bagaimana kekokohan hati para sahabat, tidak gentar sedikit pun, ya, walaupun jumlah mereka kalah, persenjataan mereka kalah. Mereka yakin bahwa Allah bersama mereka, Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersabar. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah surat Al-Ankabut ayat ke-10. Ya. Allah SWT berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah." Di antara manusia ada yang mereka berkata, "Kami beriman kepada Allah," maka ketika diuji, ya, terkait dengan ucapannya tadi, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, dia menjadikan fitnahnya manusia, ujian manusia itu seperti azab Allah. Jadi ini ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian Allah uji dengan satu kaum, kaum yang menyiksa dia. Ya. Karena dia mengatakan beriman kepada Allah, kemudian di hadapan satu kaum yang tidak beriman kepada Allah, kemudian kaum ini menyiksa orang tersebut, menguji orang tersebut. Jadi Allah menguji orang ini keimanannya melalui suatu kaum. Ya. Melalui suatu kaum. Nah, orang yang tadi diuji ini, ya, menjadikan ujian manusia seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan orang ini sebenarnya menghadapi dua azab. Ya, siksaan atau ujian yang pertama adalah ujian dari Allah sendiri sebenarnya, yaitu apa? Ujian keimanan dia, apakah dia tetap di atas keimanan atau dia akan berbalik kepada kekafiran. Sementara yang kedua adalah ujian dari manusia yang menyiksa dia. Pertanyaannya, mana sebenarnya di antara dua ujian ini yang berat, ya, yang lebih besar? Ya, tentunya adalah ujian dari Allah. Ujian dari manusia tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan azab Allah. Karena ujian dari manusia itu sifatnya fisik. Ya, mungkin kita luka-luka, mungkin kita akan menderita sakit, ya, atau mungkin sampai kehilangan anggota tubuh atau mungkin nyawa. Tetapi ujian dari Allah ini berat, ya, sehingga bisa seseorang itu jatuh kepada kekafiran, yaitu murtad, kembali kepada kekafiran. Ya, demikian. Taib, ini ayat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau, dan kemudian beliau membawa sebuah hadis dari Ibnu Umar, dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara marfu, ya, dari Ibnu Umar secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim itu yakni orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Allah Ta'ala alam, ini keterkaitan dengan bab ini tampaknya adalah bagian terakhir dari hadis ini, yaitu wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ketika seseorang itu kuat hatinya, kuat keimanannya, maka dia akan meninggalkan apapun yang Allah SWT larang. Dia akan tinggalkan. Ya. Adapun orang yang lemah imannya, lemah hatinya, dia tidak akan sanggup meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ya. Jadi ini terkait dengan kuat atau tidaknya hati seseorang. Taib, pendengar dari muslim yang dihormati Allah SWT, hadis tadi menutup pembahasan bab kabairul qalb, ya, dan insyaallah ya, itu adalah hadis yang terakhir, ya. Kemudian kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu abwaabu kabairil lisan. Ini bab yang terkait dengan dosa-dosa besar yang terkait dengan lisan. Di bab yang pertama terkait dengan dosa-dosa besar yang terkait dengan lisan, yakni diberi judul oleh beliau babut tahdhiri min syarril lisan, ya, bab tentang peringatan akan keburukan lisan, ya, bahaya lisan. Taib, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan sebuah firman Allah, ya, dalam surat Al-Furqan ayat ke-63. Allah SWT berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya. Jadi, wa ibadur rahman, ini hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang yamsuna alal ardi haunan, yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan apa? Haunan, yakni dengan ketenangan, ya, tidak sombong, jauh dari sikap takabur. Ya, berjalan dengan tawadhu, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan jika orang-orang jahil, ya, berbicara kepada mereka, ya, mereka mengatakan salama, ya, selamat, mereka mengatakan keselamatan, ya, mereka artinya apa, ketika orang-orang jahil, ya, mereka menguji atau berkata kepada orang yang beriman tadi, hamba Allah tadi, maka mereka tidak terlalu menanggapi. Artinya seperti ini, ya. Namanya orang jahil, ya, orang yang jahil terutama dalam ucapannya, ya, tidak memiliki ilmu, ya. Dan juga biasanya orang-orang jahil seperti ini yang tidak memiliki ilmu ini ucapannya kasar. Dan ini sering kita jumpai, lisannya kasar. Ya. Nah, Ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, yang lisannya kasar, yang tidak memiliki ilmu, ya, maka tidak perlu ditimpali, tidak perlu dibalas. Ya, tidak perlu ketika dia berkata dengan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, kemudian kita balas juga dengan perkataan yang kotor dan kasar. Ya, ini bukan sifat orang yang beriman. Bukan sifat hamba Allah. Ya, sifat ibadur rahman adalah tawadu', ya. Dan ketika dikata-katai seperti itu, ya, tidak perlu membalas dengan ucapan yang sama. Dalam ayat yang lain bahkan Allah mensifati mereka, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, jika mereka mendengar ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya, sia-sia, mereka berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, dan mereka berkata, untuk kami amal-amal kami dan untuk kalian amal-amal kalian. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. La tabtaghil jahilin. La nabtaghil jahilin. Dan kami tidak menghendaki orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, ini hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan sikap tawadhu, ya, rendah hati. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang kalau ada orang-orang yang jahil, yang kasar lisannya, yang kotor lisannya, mengata-ngatai mereka, mereka tidak membalas ucapan tersebut. Bahkan mereka mengatakan salaman, ya. Sudah cukup, tidak perlu dibalas ucapan, tidak perlu perang mulut dengan mereka, dengan apalagi ditambahi dengan kata-kata yang sama kasarnya. Ya, ini bukan sifatnya ibadur rahman, ya. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah surat Qaf ayat ke-18. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya. Tidaklah ya diucapkan satu perkataan kecuali ada yang mencatat dan mengawasi. Ya, jadi apapun perkataan yang keluar dari lisan kita, itu akan ada di sana malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Makanya dalam firman yang lain, Allah SWT berkata, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya ya atas kalian ada penjaga-penjaga, kiraman katibin, ya, yang mereka mulia di sisi Allah dan mereka mencatat. Mencatat setiap perkataan, baik yang itu baik perkataannya maupun yang buruk perkataan, semua dicatat oleh para malaikat, ya. Jadi hati-hati, ya, terhadap apa yang kita keluarkan dari lisan kita, karena semua itu akan dicatat oleh para malaikat. Taib. Selanjutnya, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan liyasmut. Ya, hadis ini masyhur, ya, disebutkan juga dalam Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi di antara kesempurnaan iman seseorang, dia tidak berkata-kata dengan satu ucapan melainkan itu kebaikan. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan dari iman seseorang. Saya kira jelas hadisnya, keterkaitannya dengan bab yang kita bahas. Kemudian juga dari Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma secara marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Ya, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, ya, lisannya maksudnya, wa ma baina rijlaihi, antara kedua kakinya, yakni maksudnya kemaluannya, maka aku jaminkan baginya surga. Ya. Ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun, ya. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela dalam hal tersebut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Kenapa? Karena kalau kita menjaga lisan kita dari berkata yang baik, kita menjamin untuk Rasulullah, ya, apa yang ada di antara dua rahang kita, dari lisan kita, maka Rasulullah berjanji, apa jaminan Rasulullah apa? Yaitu surga. Ya, bukan cuma lisan, tapi juga farj, yakni kemaluan. Ma baina rijlaihi. Dan ini adalah, masya Allah, ya, janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jaminan surga. Taib. Kemudian selanjutnya sebuah hadis, ya, dari Sufyan bin Abdullah. Wa'an Sufyan ibn Abdullahi radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala quffa alayka hadha. Quffa alayka hadha. Ya. Ya, jadi Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku wahai Rasulullah? Yang paling dikhawatirkan?" Maka kemudian Rasulullah memegang lisannya, memegang lidahnya dan berkata, "Ini jaga ini, kuffa 'alaika hadza," sambil memegang lidah beliau sendiri. Ya, untuk menekankan kepada sahabat, pada Sufyan bin Abdullah, sahabiyun jalil. Ya. Rasulullah mengkhawatirkan, yang paling dikhawatirkan apa? Yaitu lisan. Ya, oleh karenanya, karena lisan ini ibaratnya apa? Senjata atau pedang yang bermata dua. Ya, ketika kita tidak bisa menjaga, menggunakan lisan kita ini, maka ada dua efeknya. Ya, bisa jadi efeknya kena diri kita sendiri, atau kena orang lain, membunuh orang lain. Jadi, bisa jadi melukai orang lain, atau melukai diri kita sendiri. Seperti itulah lisan. Jadi hati-hati dalam menjaga lisan, ya. Jangan sampai ini membunuh diri kita sendiri. Ya, kemudian juga, ya, hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab ini, yaitu hadisnya panjang, tapi saya bacakan saja sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam bagian yang terkait dengan bab ini, yaitu ketika Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallama bihi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami, apakah kami akan diazab dengan sebab apa yang kami ucapkan? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Thaqilatka ummuk ya Mu'ad." Ya, "Thaqilatka ummuk ya Mu'ad." Semoga ibumu kehilangan wahai Mu'ad. Ya, "Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim." Dan tidaklah manusia dilemparkan ke dalam neraka di atas wajah mereka. Au qala ala manakhirihim, ya, atau atas manakhir itu hidung mereka, ya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena buah dari lisannya mereka. Ya, ini, ya, thaqilat ka ummuk ya Mu'adz. Ini Rasulullah yang dimaksud oleh Rasulullah bukan mendoakan Mu'adz, mendoakan agar seperti ucapannya thaqilat ka ummuk ini, ya, maksud arti harfiah daripada thaqilat ka ummuk ya Mu'adz, ya, maksudnya, ya, semoga ibumu kehilanganmu, bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah. Karena ini bentuk takjub bahwasanya Mu'adz tidak mengetahui hal yang seperti ini, yang sangat penting ini, ya, sehingga kemudian Rasulullah ingin agar Mu'adz benar-benar memperhatikan apa yang dia ucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau mengatakan, "Wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim." Ya, tidaklah manusia disungkurkan ke dalam neraka, tersungkur ke dalam neraka atas wajah mereka atau atas hidung mereka kecuali karena buah dari lisannya. Jadi lisan ini berbahaya, ya. Lisan kita ini bisa menyebabkan kita disiksa oleh Allah dengan cara dilemparkan ke dalam neraka tertelungkup atas wajah kita. Jadi benar-benar apa namanya penghinaan, ya, dilemparkan dalam neraka dengan wajah, ya, dengan tersungkur, ya, seperti itu. Taib. Kemudian hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ya, secara marfu', ya, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha, ya, fa innal a'dha kullaha wa kulluha tukaffiru lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajadta iwajajna. Ya, manusia ketika datang waktu pagi, maka anggota tubuhnya semuanya tunduk kepada lisan, ya, memohon kepada lisan. Apa yang mereka katakan? Ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami, ya. Fa innama nahnu bika, karena kami ini tergantung padamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami juga bengkok. Ya, itu. Ya, jadi anggota tubuh kita tergantung pada lisan kita. Kalau lisan kita lurus, maka lurus. Kalau lisan kita bengkok, maka dia bengkok juga. Baik. Ya, demikian, ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kadang-kadang, ya, kita ini tidak memperhatikan apa yang kita ucapkan. Ya, seringkali manusia dengan entengnya mencela orang lain, menggibahi orang lain, ya. Sehingga kemudian orang ini kelak nanti di hari kiamat, ya, dia dianggap sebagai atau termasuk kelompok orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Seperti apa orang yang bangkrut ini, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah? Mereka adalah orang-orang yang membawa pahala yang banyak, ibadahnya masya Allah, ya, pahala sholatnya, pahala puasanya, ya, pahala zakat dan yang lain-lainnya dari ibadah, ibadah yang dia lakukan. Tapi mal asaf, sayang sekali, ya, dia membuang sia-sia amalan-amalan itu. Dengan apa dia buang amalan-amalan tersebut? Ya, ini dengan sebab lisannya, ya. Dia mencela si fulan, ya, dia menghina si fulan, menggibai si fulan, berbuat kedustaan atas nama fulan dan lain-lainnya dari dosa-dosa lisan, kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain dengan sebab lisannya. Ini yang paling susah dikontrol, ini lisan ini, ya. Ghibah, ya, itu cepat sekali. Wah, kalau sudah bicara tentang fulan dan fulan, ini cepat sekali, ya, cepat disebarkan kemana-mana, ya. Kemudian juga apalagi di era medsos sekarang ini, orang sudah apa namanya kurang rasa takutnya kepada Allah SWT, ingin berlomba-lomba menyampaikan berita seakan-akan mereka yang pertama kali mendengar berita tersebut. Jadi semua orang berlomba-lomba, begitu dengar berita sebarkan, mendengar berita sebarkan, padahal belum tentu berita yang disampaikan itu hak atau kebenaran, ya. Dan bisa jadi itu isinya hanya ghibah, artinya menyebutkan keburukan-keburukan seseorang, apalagi yang disebutkan keburukannya adalah para ulama, para ustadz, para kiai misalnya, dan itu disebarkan, dinukil, direkam, disebarkan dan lain sebagainya, ya. Ini berbahaya. Kenapa? Ya. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, mereka datang dengan pahala sholatnya, mereka datang dengan amalan-amalan mereka, puasanya, ya, zakat, infak, dan lain sebagainya. Tapi karena dia selama di dunia banyak mendzalimi orang dengan lisannya, maka nanti di hari kiamat, bagaimana kita akan membayar kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang tersebut yang kita zalimi selama di dunia. Maka, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan kita itu diambil dan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Ini untuk mengganti apa yang telah kita lakukan selama di dunia kepada orang tersebut. Karena kita menzalimi dengan lisan kita, kita menggibahi dia, mencela dia, menghinakan dia, membuat kedustaan atas nama dia, ya, maka nanti di hari akhir, di yaumul akhir, kebaikan-kebaikan kita akan diambil dan diberikan kepada orang tersebut, ya. Kemudian, tidak hanya itu, kalau sudah habis kebaikan-kebaikan ini untuk diberikan kepada orang yang kita zalimi, maka selanjutnya apa? Yang terjadi, keburukan-keburukan yang dimiliki oleh orang tersebut diambil dan diberikan kepada kita. Padahal kita sendiri juga membawa keburukan. Artinya apa? Keburukan kita bertambah dengan adanya keburukan dari orang lain yang ditimpakan kepada kita. Kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajahnya. Ya. Oleh karenanya benar sabda Rasulullah SAW. Ini apa namanya orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, ya mereka akan diadab, ya, dengan sebab lisannya dilemparkan ke dalam neraka atas wajahnya. Ya. Ini disebabkan karena ya mereka mendolimi manusia dan kelak mereka datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang banyak, namun amalan ini semuanya hapus sia-sia. Kenapa? Karena diambil dan diberikan kepada orang lain. Dan tidak hanya itu, dosa yang dilakukan oleh orang lain diambil dan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan mendolimi orang lain dengan lisannya. Ya. Baik, saya kira saya cukupkan dulu sekian. Bab ini belum selesai, masih ada beberapa hadis, ada 3 hadis, ya, yang tersisa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan ini karena kebodohan saya dan kekurangan saya dalam menyampaikan dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.